Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita memasuki subbab keempat dari bab yang pertama, yaitu pembagian isim berdasarkan huruf di akhir katanya. Taqsimul ismi binadhari ila harfi akhirih. Qala mu'allif habibullah, isim ditinjau dari bangunan akhir katanya terbagi menjadi lima, yaitu isim sahih, isim syibhus sahih atau disebut mulhaq bisahih, isim manqus, isim maksur, dan isim mamdud. Yang pertama yaitu A, isim sahih, alismu sahih, yaitu isim yang tidak berakhiran huruf ilat. Huruf ilat itu wawu, alif, atau ya yang sebelumnya kasrah, dan tidak berakhiran hamzah yang sebelumnya ada alif tambahan. Contoh isim sahih: kitabun, abun, hujratun, aqlamun, masajidu, fatimatu. Nah, barakallahu fikum. Kalau antum perhatikan contoh-contoh dari yang disebutkan, semuanya berakhiran huruf sahih, yaitu bukan wawu, bukan alif, bukan ya. Kitabun berakhiran ba, abun berakhiran ba, hujratun berakhiran tak marbuto atau berakhiran ro, tak marbutonya tambahan. Aklamun berakhiran mim, masajidu berakhiran dal, fatimatu berakhiran tak marbuto atau mim. Nah, isim-isim ini disebut isim sahih. Kenapa? Karena tidak berakhiran tiga huruf ilat di atas. Harokat huruf terakhir dari isim sohe terlihat, terbaca dalam semua keadaan, yaitu ropa, nasob, dan jer. Nah, contoh isim sohe dalam kalimat ja'a kitabun, ra'aitu kitaban, marortu bi kitabin. Nah, untuk melihat kitabun, kitaban, kitabin, dalam tiga keadaan ini terbaca harokatnya, terlihat dan terbaca. Rofa harokatnya doma, nasob harokatnya fathah, majrur harokatnya kasroh. Nah, dan ini pembahasannya di nahwu ya, tentang perubahan keadaan dari rofa menjadi nasob atau menjadi majrur. Syahidnya harokat, perubahan harokat, perubahan akhir isim terlihat jelas dan terbaca. Kenapa? Karena dia isim sahih. Berbeda dengan isim mangkus atau isim maksur yang akan datang. Nah, berikutnya yang kedua atau B, isim sibhus sahih. Isim sibhus sahih. Sibhu artinya menyerupai. Sahih berarti menyerupai isim sahih. Yaitu isim yang berakhiran huruf ilat, wawu atau ya, yang huruf sebelumnya bersukun, yang huruf sebelumnya berharokat sukun. Contohnya dalwun, dalwun berakhiran wawu namun sebelumnya sukun. Dobyun berakhiran ya, huruf ilat namun sebelumnya sukun. Hadyun juga, sa'yun, mabniyun, kursiyun. Nah, mabniyun berakhiran ya, ya bertasdid yang asalnya adalah dua ya. Ya pertama sukun, ya kedua berharokat. Berarti berakhiran huruf ilat namun sebelumnya sukun. Demikian juga pada kursiyun. 6. Dalwun ember, dopyun biri-biri, hadyun petunjuk, sa'yun usaha, mabniyun yang dibangun, kursiyun kursi. 6. Qala isim sibus sohe, isim yang menyerupai isim sohe disebut juga isim yang menempati posisi isim sohe. Alismu munazzalu manzilata sohe. Nah, isim sibuh sohe ini bahasa lainnya isim yang menempati posisi isim sohe. Nah, kenapa disebut demikian? Dikarenakan harokat pada akhir kata terlihat, terucap dalam semua keadaan, yaitu baik rofa, nasob ataupun jar, sebagaimana yang terjadi pada isim sohe. Contoh isim sibuh sohe dalam kalimat ja'a dobyun, ra'aitu dobyan, marartu bidobyin. Nah, dalam tiga keadaan ini, yaitu keadaan rofa sebagai fa'il, ja'a fi'il, dobyunnya sebagai fa'il, ra'aitu dobyan, ra'aitu fi'il fa'il, dobyan sebagai maful bihi objek, marartu bidobyin, marartu fi'il dan fa'il, ba harful jer, dobyinnya majrur karena diawali huruf ba. Nah, dalam tiga keadaan ini, yaitu rafa, nasab dan jer, semuanya terlihat, terbaca, harokatnya terbaca seperti keadaan isim sohe, padahal dia berakhiran ya, gitu ya. Atau kalau kita ganti menjadi dalwun, ja'a dalwun, ra'aitu dalwan, marartu bidalwin. Nah, itu juga sama, semuanya terbaca. Kenapa? Karena dia berakhiran huruf ilat namun sebelumnya sukun. Nah, dan isim ini disebut isim sibhus sohe. Nah, yang C, isim mangkus. Pengertian isim mangkus yaitu isim mu'rab yang diakhiri dengan ya lazima, huruf ya yang tetap dan harokat sebelumnya adalah kasroh. Isim mu'rab yang diakhiri dengan ya lazima, apa itu ya lazima? Huruf ya yang tetap dan harokat huruf sebelumnya adalah kasroh. Lihat catatan kaki. Berkata Al-Bukhari rahimahullah, terkecualikan dari kata ini yaitu ya lazima adalah ya yang ya pada isim musanna, jamak mudakar salim dan asmaul khomsa. Ya pada isim-isim ini tidak tetap, bisa berubah menjadi wawu atau alif. Nah, itu kenapa dikasih pengertian ya lazima, untuk mengecualikan dari ya yang ada pada isim musanna atau jamak mu'anah salim atau asma'ul khomsa. Nah, warakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Dan harokat sebelumnya adalah kasro, berakhiran ya, harokat sebelumnya kasro. Nah, contohnya al-hadi, ar-ra'i, ad-da'i, al-qadi, al-mustad'i, semuanya berakhiran ya dan harokat sebelum ya adalah kasro. Al-hadi sebelumnya harokat dal, sebelumnya huruf dal berharokat kasro. Ar-ra'i sebelumnya huruf ain berharokat kasro. Ad-da'i juga sebelumnya ada ain berharokat kasro. Al-qadi sebelumnya ada dot berharokat kasro. Nah, ini yang dimaksud dengan isim mangkus. Nah, contoh isim mangkus dalam kalimat ja'al qadi ra'aitul qadiya wa marartu bil qadi. Nah, nah kalau antum perhatikan contoh di situ, yang rafa dan yang majrur harokatnya tidak terlihat. Asalnya apa? Ja'al qadiyu. Lalu harokat doma enggak terlihat sehingga kita baca ja'al qadi, tidak terbaca ya. Demikian juga yang majrur, marartu bil qadi, asalnya marartu bil qadiyyi, namun harokat kasro tidak terbaca, tidak terlihat, maka kita baca marortu bil qadi. Nah ini isim mangkus berbeda dengan isim sohi yang semua keadaan terbaca. Adapun ketika mansub maka terbaca ra'aitul qadiya. Nah, harakat fathahnya terbaca. Kalau harakat dhamma dan kasro pada isim mangkus muqaddara diperkirakan ada terlihat harakat dhamma dan kasro pada isim mangkus muqaddara diperkirakan ada, yaitu tidak terlihat karena thiqal atau istithqal, yaitu dianggap sulit atau berat untuk mengucapkan ya berdhamma atau berkasro yang jatuh setelah kasro. Berbeda halnya dengan harokat fathah setelah kasro yang dianggap ringan, sehingga fathah terlihat atau terucap pada isim mangkus. Nah, ya, jadi alasannya apa? Kenapa doma dan kasro tidak terlihat? Karena berat, fikol. Adapun untuk fathah dianggap ringan, sehingga terbaca. Ja al qadi ra'aitul qadiya marortu bil qadi. Nah. Cara penulisan ya isim mangkus. Ya pada isim mangkus memiliki dua keadaan, yaitu tidak ditulis diganti dengan tanwin. Ya pada isim mangkus sering tidak ditulis atau muqaddara diperkirakan ada. Yaitu ketika isim tersebut tidak beral, tidak mudob, atau tidak mansub, tidak berharokat fathah. Contohnya ja'a da'in, marortu bida'in wa qadin. Nah, lihat tanpa al ya. Tanpa al, ya-nya dibuang, kita baca ja'a da'in. Kalau dikasih al, kita baca ja'adda'i, adda'i. Nah, demikian juga pada qadin. Kalau dikasih al, kita baca marortu bida'in wal qadi. Nah, kalau ada alnya, karena alnya enggak ada, maka ya-nya dibuang. Ja'adda'in marortu bida'in wa qadin. Ini yang paling sering ada, yang sering muncul. Yaitu apa? Ketika enggak ada al, ya-nya dibuang. Nah, yang paling sering begitu. Adapun ya-nya dibuang ketika ada al itu jarang. Ya-nya dibuang namun ada alnya itu jarang terjadi ya. Seperti yang dalam surat Al-Qamar. 6. Yauma yad'u da'i ila syai'in nukur. Ad-da'i di situ tanpa ya. Namun itu jarang terjadi. Kalau tanwin pada da'in disebut tanwin iwad, yaitu tanwin pengganti untuk huruf ya yang hilang atau disembunyikan. Nah, sehingga antum baca ja'a da'in, bukan ja'a da'un. Ja'a da'in, kenapa? Karena ada ya. Karena ada ya. Nah, yang ya ini muncul ketika dikasih al, atau ketika mudob, atau ketika mansub munculnya. Di ya ditulis pada isim mangkus. Ya pada isim mangkus sering ditulis ketika isim tersebut beral atau mansub berharokat fathah, atau ketika mudob dalam keadaan, atau ketika mudob dalam semua keadaan, yaitu rafa, nasab dan jir. Ja'ad da'i ra'aitu da'iya marortu bida'i. Nah, ya-nya di situ ada. Kenapa? Karena beral. Baik rofa seperti ja'adai atau nasob seperti ra'aitu da'iya atau majrur seperti marortu bida'i. Nah, contoh kedua ja'adain wa ra'aitu da'iyan wa marortu bida'in. Ketika alnya hilang, maka ya-nya hilang. Kecuali ketika mansub. Ketika alnya hilang maka ya-nya hilang. Kecuali ketika mansub. Ja'a da'in enggak ada ya-nya. Marortu bida'in enggak ada ya-nya. Ketika mansub ada ra'aitu da'iyan. Yang ketiga, ja'a qadil madinati ra'aitul qadiyal madinati wa marortu bi qadiyil madinati. Datang hakim kota atau Hakim Madinah, aku melihat Hakim Madinah dan aku melewati Hakim Madinah. Di situ qadi semuanya ada ya-nya. Kenapa? Karena mudhof. Karena mudhof ada ya-nya, ya-nya muncul. Baik mudhofnya ketika dia itu rafa seperti ja'al qadil madinati, atau ketika mansub seperti ra'aitul qadiyal madinati, atau ketika majrur seperti marartu bi qadiyil madinati. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Ya, kesimpulannya untuk isim sahih semua harakat terlihat, tidak ada yang hilang. Huruf juga tidak ada yang hilang. Isim sahih sama seperti isim sahih. Isim mangkus hilang harakat ketika rafa dan majrur. Ketika doma dan kasroh hilang. Ketika mansub ada. Untuk isim mangkus, yaitu isim yang berakhiran ya sebelumnya kasroh. Kemudian ya-nya muncul ketika beral atau ketika mansub atau ketika mudhof. Nah, kita tambah sedikit isim maksur sekarang. Di isim maksur, pengertian isim maksur yaitu isim mu'rab yang berakhiran alif lazima, alif yang tetap. Nah, kalau yang tadi ya lazima, ya yang tetap. Sekarang alif yang tetap. Nah, lihat catatan kaki nomor 2. Terkecualikan dari pengertian alif lazima adalah alif pada isim musanna yang berubah menjadi ya ketika nasob atau jer. Nah, ya sekalian jelasan yang tadi, arti lazima pada alif dan lazima pada ya. Contoh qadi. Kita mudhofkan. Qadi kasih kap ya. Atau kasih kum. Mudhof pada qadi dikasih kum. Nah. Ja'a qadikum, qadi kalian. Ra'aitu qadiyakum, aku melihat qadi kalian. Marartu bi qadikum, aku melewati qadi kalian. Semuanya ya, enggak akan berubah. Baik dalam keadaan rafa ja'a, ja'a qadikum, ra'aitu qadiyakum, marartu bi qadikum. Berbeda kalau ya pada Asmaul Khamsah, ya tadi disebutkan pengecualiannya Asmaul Khamsah. Abuka, Abaka, Abika, Marortu bi Abika. Kita ada kalimat di sini. Marortu bi Abika. Ya kan? Ya ini enggak lazima, akan berubah. Ketika mansub akan berubah menjadi alif. Ra'aitu abaka. Ketika marfu juga akan berubah menjadi wawu. Ja'a abuka. Nah, berarti ya pada Asmaul Khamsah bukan ya lazima. Itu. Kalau ya pada apa? Isim maksur ya lazima. Nah, begitu juga pada isim musanna atau jamak mudzakkar salim. Muslimuna, muslimina, muslimuna, muslimina, ya. Ketika mudhof dibuang nunnya. Muslimu ma'had atau muslimu Purwokerto, muslimi Purwokerto. Kaum muslimin Purwokerto dimudhofkan ya, muslimun min Purwokerto, disingkat muslimu Purwokerto. Ja'a muslimu Purwokerto, ra'aitu muslimi Purwokerto. Nah, di sini ketika kita ngucap ra'aitu muslimi Purwokerto ada ya, namun ya ini akan berubah menjadi wawu ketika kalimatnya berubah. Ja'a muslimu Purwokerto jadi wawu. Nah, ini menunjukkan ya-nya tidak tetap. Ya pada jamak mudzakkar salim atau isim musanna tidak tetap. Nah, begitu juga yang tadi disebutan. Isim maksur, isim yang berakhiran alif. Lazima. Nah, untuk mengecualikan dari alif pada isim musanna atau asmaul khomsa. Ra'aitu abaka ada alif, namun alif ini bukan tetap, akan berubah menjadi ya ketika majrur. Marartu bi abika. Muslimani, dua orang muslim. Min Purwokerto, dimudhaf ilaih kan. Ja'a muslima Purwokerto, datang dua muslim Purwokerto. Ada alif di situ, namun alif ini bukan lazimah, akan hilang ketika berubah kedudukannya. Ra'aitu muslimi muslimai, ra'aitu muslimai Purwokerto. Nah, berarti alif pada isim musanna bukan lazimah. Nah, itu arti dari lazimah. Nah, sekarang kembali ke kitab. Yaitu isim mu'rab yang berakhiran alif lazimah, alif yang tetap. Nah, apa yang terkecualikan? Alif pada asmaul khomsa dan alif pada isim musanna. Baik alif tersebut ditulis tegak, vertikal, seperti al-aso, ad-dunia, al-ula, ar-riba. Ataupun ditulis lengkung, bengkok, seperti al-fata, al-huda, al-mustafa, al-mustahda. Nah, ditulis lurus ketika asalnya wawu, al-aso asalnya asawu, ad-dunia, nah, al-ula asalnya ulawu. Nah, ditulis bengkok ketika asalnya ya, fata al-fatayu. Nah, alif itu kalau menempati posisi huruf ketiga, bisa ditulis bengkok, bisa ditulis berdiri. Alif maksur. Berbeda kalau menempati huruf yang keempat, dia akan ditulis bengkok. Kecuali kalau huruf sebelumnya berakhiran ya, maka ditulis berdiri, tegak. Nah, sempat pada pertemuan yang lalu terburu-buru mengucap, nah, diperbaiki ya, bahwasanya apa? Alif maksur, alif yang menempati huruf ketiga, bisa ditulis berdiri, bisa ditulis bengkok, melihat kepada asli asal hurufnya. Adapun kalau menempati huruf keempat atau lebih, ditulisnya bengkok. Kecuali kalau huruf sebelumnya ya, maka ditulis berdiri. Dan itu di pelajaran kawaid imla lebih jelasnya. Nah, harokat pada isim maksur tidak terlihat muqaddaro, baik harokat tersebut doma, fathah ataupun kasro. Dikarenakan alif adalah huruf yang tidak menerima harokat, selalu sukun. Dan ini disebut dengan istilah ta'adzur. Nah, berarti untuk isim ini, isim maksur ini, semua harokat tidak kelihatan. Rafa, mansub dan majrur tidak kelihatan. Ja'al fata, ra'aitul fata, marortu bil fata. Nah, mana domanya? Tidak terlihat. Mana fathah? Tidak terlihat. Mana kasrah? Tidak terlihat. Ja'al fata asalnya ja'al fata, belakangnya ada doma di atas alif. Ra'aitul fata asalnya ra'aitul fata, di atas alif ada fathah. Marortu bil fathah, di atas, di bawah alif ada ya, itu asalnya. Namun tidak terlihat doma, tidak terbaca doma fathah dan kasrah. Kenapa? Karena alif tidak menerima harokat, disebut dengan ta'adzur. Ta'adzur itu tidak mungkin, yaitu tidak mungkin alif dibaca doma fathah ataupun kasrah. Sebab alif itu huruf mad. Alif itu huruf mad, alif itu huruf yang membuat panjang harokat bacaan huruf sebelumnya. Nah, yaitu huruf sebelumnya berharokat fathah. Kalau alif pada isim maksur bukan alif, alif pada isim maksur bukan huruf asli dari kata, namun berupa huruf pengganti dari huruf asli atau huruf tambahan untuk ilhaq. Nah, jadi bukan huruf asli itu, namun dia itu pengganti dari huruf asli atau tambahan untuk ilhaq. Alif pengganti bisa berupa pengganti untuk wawu seperti al-aso, asalnya asawu, atau pengganti dari ya seperti al-fata, asalnya al-fatayu. Ketika dibuat musanna atau bentuk dua menjadi asawani dan fatayani, yaitu alif berubah atau kembali kepada huruf aslinya. Nah, alif yang perubahan dari wawu kembali ke wawu, alif yang perubahan dari ya kembali ke ya. Ketika apa? Ketika dibikin musanna. Adapun alif yang berubah huruf adapun alif yang berupa huruf tambahan, maka bisa ditambahkan untuk taknis, untuk menunjukkan muannas, seperti atsha, artinya wanita yang haus. Mudakarnya atsanu. Hubla, wanita yang hamil. Ada enggak mudakarnya? Enggak ada, karena enggak ada laki-laki hamil. Namun alif tersebut menunjukkan muannas. Nah, karena lafaz-lafaz tersebut berasal dari hablun dan atsun, bisa juga ditambahkan untuk ilhak seperti arto dan difro. Lafaz yang pertama diilhakkan disamakan wazannya dengan Ja'far, dan lafaz yang kedua diilhakkan dengan dirham. 6. Barakallahu fikum. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah besok kita lanjutkan untuk bacaan berikutnya. Ada pertanyaan? Ya, kalau enggak ada kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.